Bait yang berikutnya, bait yang ke-9. Qala An-Nazim Al-Baiquni rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Dan apa yang didengar oleh setiap perawi, wa bi sam'i kulli rawin yattasil, dan apa yang didengar oleh setiap perawi, yaitu dari hadis, hadis yang didengar oleh setiap perawi, demikian maknanya, yattasil isnaduhu, bersambung sanadnya, lil Mustafa, huruf lam di situ bermakna ila, lil Mustafa ay ilal Mustafa, sampai kepada Al-Mustafa. Fal-Muttasil, maka disebut sebagai Muttasil. Ini jenis hadis yang ke-7 yang disebutkan oleh An-Nazim di dalam manzumah ini, Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Jenis hadis yang keberapa? Yang ke-7. Yang pertama apa? As-Sahih. Yang kedua Al-Hasan. Yang ketiga Al-Dha'if. Yang keempat Al-Marfu'. Yang kelima Al-Maqtu'. Yang keenam Al-Musnad. Yang ketujuh Al-Muttasil. Barakallahu fikum. Ana ulang terjemahan dari bait ini. Wa ma bi sam'i kulli rawin, dan apa yang didengar oleh setiap perawi, yattasil isnaduhu, bersambung sanatnya, lil Mustafa, ini bermakna ila, ila al-Mustafa, jadi huruf lam di situ bermakna ila, ila al-Mustafa, sampai kepada al-Mustafa. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fal muttasil, maka disebut sebagai muttasil. Disebut sebagai hadis yang muttasil. Barakallahu fikum. Istilah al-muttasil diambil dari kata ittasala. Diambil dari fi'il ittasala yattasilu. Ittasala lawan dari inqata'a. Diddu inqata'a. Sehingga al-muttasil secara bahasa adalah lawan dari munqati'. Tentunya muttasil dalam ilmu sharaf adalah wazan dari isim fa'il, dari fi'il ittasala. Maknanya adalah bersambung. Lawannya adalah mungkotik, terputus. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya. Adapun mufradat yang lain sudah pernah kita dengarkan definisi atau maknanya. Isnad maknanya apa? Yang dimaukan di sini adalah bermakna sanad. Yattasil isnaduhu. Isnad di sini bermakna sanad. Karena isnad ada mengandung dua makna. Yang pertama bermakna sanad, yang kedua bermakna azhul hadis atau nisbatul hadis ila qa'ilihi, penyandaran suatu hadis kepada yang mengatakannya atau yang mengucapkannya. Adapun yang dimaukan di sini adalah muradif, kesamaan kata sinonim dari sanad. Nanti untuk lafadz Mustafa akan dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Naqra' Asy-Syarih. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu, qawluhu Al-Mustafa ma'khuzatun min As-Safwati. Lafadz Al-Mustafa diambil dari kata As-Safwah. Wa hiya khiyarus syai'. As-Safwah secara bahasa maknanya adalah khiyarus syai', yang terbaik dari sesuatu. Sesuatu yang terbaik. Barakallahu fikum. Ya, jadi as-safa itu adalah, maknanya adalah sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang pilihan. Wa asluha fil lughati al-mustafa. Dalam bentukan katanya, di dalam bahasa, asalnya adalah mustafa. Karena tadi sudah dijelaskan, asal katanya dari as-safa. Susunan hurufnya, sad, fa, kemudian waw. As-safa. Safa, gitu ya. Kemudian masuk ke wazan ifta'ala. Dimasukkan ke wazan ifta'ala. Isim fa'ilnya Mustafa. Dengan wazan mufta'il. Ya, Mustafa. Bita. Qala rahimahullah wal qa'idatu annahu idza jitama'at as-sad wa ta'u qaidah berbunyi, yaitu dalam ilmu sharf, dalam ilmu iddal, ya, perubahan huruf dari satu huruf ke huruf yang lain, kaidahnya berbunyi annahu idza jitama'at as-sad wa ta'u, jika terkumpul dalam satu kata huruf sad dan huruf ta, wa sabaqat ihdahuma bisukuni, salah satunya mendahului yang lain dengan sukun. Di situ kita lihat huruf sad mendahului huruf ta dengan sukun. Huruf sad disukun Mustafa. Fa innaha tuqlabu ta'an fa tasiru Mustafa al-Mustafa. Maka ketika itu huruf ta diubah tuqlab. Diubah menjadi huruf ta fatasiru al-mustafa, maka menjadilah al-mustafa. Wallamu fi qawlihi lil-mustafa bima'na ila. Adapun huruf lam pada lil-mustafa. Yattasil isnaduhu lil-mustafa. Makna lam di situ adalah bermakna ila. Ay ilal-mustafa. Fal-muttasilu huwal-qismus sabi'u min aqsamil hadithil madhkuri fil nazam. Maka hadith muttasil itu adalah jenis yang ketujuh dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di dalam nazm. Wa fi ta'rifihi qawlani li ahli al-ilmi. Istilah al-muttasil, definisi muttasil itu ada dua pendapat di sisi ahli al-ilm. Ada dua definisi untuk istilah muttasil yang dipakai oleh ahlul hadis, para ulama ahlul hadis. Fal muttasilu ala kalamil muallifi huwa al marfu'u. Adapun istilah al muttasil menurut pendapat muallif, yaitu al Baiquni rahimahullah, maka itu sama dengan istilah marfu'. Ini yang disebutkan beliau, ya. Bahwasanya muttasil menurut definisi yang disebutkan oleh Al-Baiquni rahimahullah itu sama dengan al-marfu'. Walaupun wallahu taala a'lam bishawab, lebih tepatnya musnad. Kalau kita melihat definisi muttasil yang disebutkan oleh Al-Baiquni di bait ini, maka itu sama dengan istilah musnad. Coba kita perhatikan baik-baik. Wama bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu. Ini terkandung syarat yang pertama dari hadis musnad. Dan setiap apa yang didengar oleh setiap rawi bersambung sanatnya. Jadi ada apa? Ittisalus sanat. Ketersambungan sanat. Bahkan di sini disebutkan dengan tingkatan ittisal yang paling tinggi, yaitu as-sama'. Ketersambungan sanad yang didukung atau dibarengi dengan mendengarnya setiap perawi hadis tersebut dari perawi yang di atasnya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya ittisalus sanad, ketersambungan sanad itu ada perbincangan di kalangan para ulama apakah dipersyaratkan harus subutus sama? Haruskah dipersyaratkan bisa dipastikan setiap perawi mendengar dari perawi yang lain? Apakah cukup subutul liqa? Sekedar dipastikan antara perawi itu ada al-liqa, pertemuan, perjumpaan, pernah bertemu satu dengan yang lain. Dan itu yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Antara perawi satu dengan perawi yang lain dalam sanad harus ada subutul liqa atau subutul mulaqah atau subutul luqi. Ada kepastian pertemuan antara kedua perawi. Atau hanya cukup dengan subutul mu'asarah. Cukup dengan apa? Bisa dipastikan kedua perawi tadi satu zaman. Dan itu yang dipakai oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ala kulli hal, definisi yang disebutkan oleh Al-Baiquni di bait ini, itu tingkatan ittisal yang paling tinggi, yaitu harus ada subutus sama. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu. Jadi ada syarat yang pertama, ittisalus sanad. Kemudian syarat yang kedua apa? Lil Mustafa, bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak lain istilah muttasil di dalam bait ini sama dengan apa? Definisi al-musnad. Coba kita ingat-ingat bait yang menyebutkan tentang hadis musnad. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Sama persis. Barakallahu fikum. Jadi lebih tepatnya di sini, definisi muttasil yang disebutkan di bait ini oleh muallif itu semakna dengan hadis musnad. Qala rahimahullah, fal muttasilu ala kalamil muallifi wal marfu' alladhi akhadahu kullu rawin amman fawqahu sama'an. Muttasil menurut ucapan muallif di sini adalah marfu', hadis marfu' yang diambil atau didapatkan oleh setiap perawi dari perawi yang di atasnya dengan sama, yaitu dengan mendengar langsung. Fashtarata al-muallifu lil-muttasini syartaini. Maka muallif mempersyaratkan dua syarat untuk hadis muttasil. Yang pertama, syarat yang pertama, syaratul awal as-sama'u. Harus ada as-sama'. Bisa dipastikan antara perawi itu ada as-sama', mendengar hadis tersebut dari perawi yang di atasnya. Bi'ay yasma'a kullu rawin mimman rawa anhu. Itu setiap perawi mendengar dari perawi yang dia meriwayatkan darinya. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna marfu'an ilan nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi lil mustafa. Syarat yang kedua, hadisnya harus marfu, yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan An-Nazim lil Mustafa, yakni ilal Mustafa. Maksudnya adalah sampai kepada Mustafa, disandarkan kepada Al-Mustafa, yaitu Rasulullah. Wa bina'an 'ala dzalika, maka berdasarkan hal ini, dibangun berdasarkan penjelasan ini, fal mauqufu wal maqtu'u la yusamma muttasilan. Kalau mengikuti definisi yang disebutkan Al-Baiquni di dalam bait ini, maka hadis mauquf dan hadis maqtu' tidak bisa disebut sebagai hadis yang muttasil, walaupun sanadnya bersambung antara perawinya. Misalnya ada suatu sanad menyebutkan asar sampai kepada sahabat, sampai kepada Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab, sanadnya bersambung sampai Abu Bakar. Kalau kita mengikuti definisi muttasil yang disebutkan oleh Al-Baiquni di sini, maka tidak bisa disebut hadis mauquf tadi sebagai hadis yang muttasil. Karena syarat muttasil haruslah marfu menurut Al-Baiquni. Begitu juga hadis yang maqtu, walaupun bersambung sanadnya sampai tabi'in, tidak bisa disebut sebagai hadis yang muttasil. Karena syarat muttasil haruslah marfu. لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Karena muallif di sini mempersyaratkan haruslah sanad itu bersambung sampai kepada Nabi عليه الصلاة والسلام. وفي المقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Padahal pada hadis yang maqtu dan mauquf sanadnya tidak bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalikal marfu'u idza saqat idza kana fihi saqatun fir ruwati fa innahu la yusamma muttasilan li annahu munqati'un. Begitu pula hadis yang marfu'. Hadis yang marfu' akan tetapi pada sanadnya terdapat saqat fir ruwah. Ada perawi yang saqat, yaitu yang jatuh. Artinya ada perawi yang tidak disebutkan. Maka tidak boleh disebut sebagai hadis yang muttasil karena sanadnya terputus. Ada perawi yang jatuh. Ada perawi yang tidak disebutkan. Qala rahimallahu 'ala zahiri kalamil muallifi idza lam yusarrih الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل. Ditambah lagi, jadi ini untuk istilah muttasil menurut kalam muallif al-Baiquni ini sangat ketat. Sebuah hadis disebut sebagai hadis muttasil itu sangat ketat syarat-syaratnya. Ittisalu sanad, kemudian marfu, dan ditambah lagi harus ada subutus sama. Maka sesuai dengan zahir yang nampak dari ucapan muallif, idza lam yusarri ar-rawi bisama, jika perawi hadis tersebut di dalam sanadnya tidak mempertegas dengan ucapan atau ungkapan yang menunjukkan perawi tersebut mendengar hadis itu langsung dari perawi yang sebelumnya, misalnya dengan mengucapkan sami'tu atau dengan mengucapkan haddatsana, harus tegas pakai lafaz tersebut, sami'tu atau haddatsani. Kalau hanya memakai an-ana, an fulan, maka tidak bisa. Idza lam yusarri ar-rawi bisama'u ma yaqumu maqamahu falaysa bimuttasil. Kalau perawi di dalam sanad hadis tersebut tidak mempertegas ungkapan dengan as-sama', mendengar, atau yang menggantikan posisinya, maka tidak bisa disebut sebagai hadis muttasil. Fala budda ayyakuna sama'an, harus ada kepastian as-sama'. Was-sama'u minar rawi huwa aqwa anwa'it tahammuli, dan as-sama' dari seorang perawi ketika meriwayatkan hadis itu adalah jenis tahammul, yaitu jenis mendapatkan hadis yang terkuat, kondisi mendapatkan hadis yang terkuat, yaitu mendengar hadis langsung dari perawi sebelumnya dengan mendengar langsung. Wa hadza huwa ma dhahaba ilaihi al-muallifu fi ta'rifil muttasil, inilah yang dipakai oleh muallif di dalam definisi muttasil. Ini mazhabnya Baiquni. Mazhabnya Al-Baiquni ketika menjelaskan definisi al-muttasil. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin aqwal ulama yang lain yang menjelaskan tentang ta'rif al-muttasil. Wa qila balil muttasilu huwa mattasala isnaduhu bi akhdhi kulli rawin amman fawqahu ila muntahahu. Dikatakan, yaitu pendapat ulama yang lain, muttasil definisinya adalah mattasala isnaduhu, hadis yang bersambung sanadnya bi akhdhi kulli rawin amman fawqahu ila muntahahu, di mana setiap perawinya mengambil hadis tersebut dari perawi yang di atasnya sampai ke puncak sanad, yaitu sampai kepada matan. Ini tentunya yang lebih, definisi muttasil yang lebih longgar, Definisi muttasil yang lebih ringan, tidak terlalu ketat. Yang penting sanadnya bersambung dari setiap perawi sampai ke matan. Tidak dipersyaratkan hadis tersebut harus marfu, tidak dipersyaratkan harus ada subutus sama. Yang penting ada ketersambungan sanad, maka disebut sebagai muttasil. Qala rahimallahu wa ala hadza, maka berdasarkan definisi yang kedua ini, definisi yang dipakai oleh para ulama yang kedua ini, fa yashmal al mauqufa wal maqtu'a. Istilah muttasil itu mencakup hadis mauquf dan maqtu', mencakup hadis yang disandarkan kepada sahabat maupun yang disandarkan kepada tabi'in, tidak hanya terbatas pada hadis yang marfu' saja. Wa yashmalu ma ruya bis-sama'i wa ma ruya bi ghairis sama', mencakup pula hadis yang diriwayatkan dengan as-sama', yaitu ada subutus sama', kepastian as-sama', dan mencakup pula hadis yang diriwayatkan tanpa ada subutus sama', cukup dengan subutul liqa atau subutul mu'asarah. Lakin labudda minal ittisal, akan tapi tetap harus ada ketersambungan sanad, tidak boleh ada inqita. Di sini ada yang perlu kita perhatikan sebelum kita lanjutkan, yaitu ucapan beliau wa ala hadza fa yashmalu al mauqufa wal maqtu'. Jadi menurut definisi yang kedua ini, dan ini yang dipakai oleh para ulama sebenarnya, definisi yang kedua yang disebutkan, adapun definisi yang dipakai oleh Al-Baiquni ini nampaknya memang yang disebutkan oleh Baiquni sendiri di dalam bait ini, ya. Barakallahu fikum, tidak kita dapati pada definisi al-muttasil yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis yang sebelumnya, semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Al-Iraqi atau yang lainnya dari para ulama ahlul hadis. Sehingga definisi muttasil yang lebih banyak dipakai oleh para ulama itu yang definisinya adalah yang kedua. Itu mattasala isnaduhu bi akhri kulli rawin amman fawqahu ila muntahahu. Itu yang lebih banyak dipakai oleh para ahlul hadis. Yang penting bersambung sanadnya dari setiap perawi sampai ke matan. Itu sudah cukup, sudah bisa disebut sebagai muttasil. Hanya saja di sini penyebutan asy-syarih wa ala hadza fa yashmalu al-mauqufa wal maqtu'a. Berdasarkan definisi yang kedua, yaitu yang lebih banyak dipakai para ulama ini, maka istilah muttasil itu mencakup hadis yang mauquf maupun yang maqtu. Boleh dipakai untuk hadis yang mauquf maupun yang maqtu. Ini untuk yang maqtu itu tidak bisa dipakai kecuali dengan qaid, kecuali dengan keterangan tambahan. Adapun istilah muttasil kalau disebutkan secara mutlak itu hanya boleh dipakai untuk marfu dan mauquf. Ya, misalnya ini hadis dari diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sanad yang muttasil. Hadis ini hadis muttasil, atau riwayat ini riwayat muttasil. Yang dimaukan adalah riwayat dari sahabat, boleh mauquf. Ya, terlebih lagi kalau hadis marfu, boleh. Ini hadis marfu muttasil. Tapi kalau hadisnya maqtu, hanya disandarkan kepada tabi'in, maka harus diberikan qaid, keterangan tambahan. Ya, ini bersambung sanadnya sampai kepada fulan dari kalangan tabi'in. Bersambung sanadnya sampai kepada Sa'ad bin Sa'id bin Musayyab rahimahullah misalnya. Bersambung sanadnya sampai Muhammad bin Sirin dan selainnya dari tabaqah tabi'in. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Iraqi di dalam Alfiyahnya, bahwasanya pemakaian istilah muttasil atau juga disilakan dengan mausul. Jadi mutasil dan mausul itu dua istilah yang sama. Mutasil atau mausul. Itu dipakai untuk hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi atau salah seorang dari sahabat. Dengan kata lain, istilah muttasil itu dipakai untuk hadis yang bersambung sanadnya, untuk hadis yang marfu maupun yang mauquf. Adapun untuk hadis yang maqtu, maka tidak digunakan istilah muttasil walaupun sanadnya bersambung, kecuali dengan qaid, ada keterangan tambahan tadi. Ya, misalnya hadza muttasilun ila Sa'id ibn Musayyab. Hadis ini muttasil. Tidak boleh hanya demikian. Kalau hadis itu maqtu, harus ada keterangan. Ini hadis ini muttasil sampai kepada Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Nah, sekali lagi ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Iraqi di dalam Alfiyah. Alfiyah karya beliau rahimahullah. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimallahu taala wa hadza ashahhu min qawli al-mu'allif. Dan pendapat yang kedua ini, definisi yang kedua untuk hadis muttasil, inilah yang lebih ashah, yang lebih sahih, yang lebih tepat daripada ucapan mu'allif. Itu definisi yang disebutkan oleh mu'allif. Wa huwa annal muttasila huwa mattasala isnaduhu biar yarwiya kullu rawin amman fawqahu. Yaitu definisi muttasil yang lebih tepat adalah hadis yang bersambung sanadnya, setiap perawi meriwayatkan dari yang di atasnya, sawa'un kana marfu'an au mauqufan au maqtu'an. Baik itu hadis marfu', mauquf maupun maqtu'. Ya, dengan catatan tadi. Kalau marfu', mauquf boleh disebutkan mutlak. Tapi kalau maqtu', harus ada tambahan keterangan qaidnya. Kanat as-sighatu hiya as-sama'u au kanat as-sighatu hiya as-sama'a au ghairu as-sama'i. Baik sighah yang dipakai, ungkapan yang dipakai oleh perawi ketika meriwayatkan hadis tadi dengan lafaz as-sama' ataukah tidak. Baik perawinya meriwayatkan dengan sami'tu atau hadatsani maupun hanya sekedar memakai an fulan ya. Itu sudah boleh, sudah cukup. Fa kullu mattasala isnaduhu yakunu muttasilan. Maka setiap hadis riwayat yang bersambung sanadnya boleh disebut sebagai hadis muttasil. Sekali lagi, ini pendapat yang lebih tepat karena lebih banyak dipakai oleh para ulama ahlul hadis. Qala rahimallahu wa qad sabaqa lana khilaful muhaddithina hawla mas'alati hal tushtaratul mulaqatu aw takfi al-mu'asaratu wa taqaddama al-jawabu alayh. Telah berlalu bagi kita penjelasan tentang khilaf al-muhaddithin, perbedaan pendapat dari kalangan ahlul hadis tentang permasalahan hal tushtarat al-mulaqatu. Apakah dipersyaratkan adanya al-mulaqah atau cukup dengan al-mu'asarah? Lebih tepatnya ada perbincangan di kalangan para ulama, ya. Hal tushtaratu atau hal yushtaratu as-sama' am takfi al-mulaqah wal mu'asarah wa taqaddama al-jawabu alaihi, dan telah berlalu pula jawaban atas hal tersebut. Ya, jadi yang lebih tepat apa? Cukup adanya al-mu'asarah. Adapun subutul liqa tentunya itu lebih kuat. Oleh karena itu, Sahihul Bukhari dikatakan oleh para ulama sebagai kitab hadis yang paling sahih. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena ketatnya persyaratan yang dipakai oleh al-mu'allif, Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mempersyaratkan hadis yang dimasukkan ke dalam kitabnya Sahih Bukhari itu haruslah ada subutul liqa. di antara para rawinya. Adapun al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hanya mencukupkan subutul mu'asarah. Cukup dengan dipastikan kedua perawi itu bertemu satu zaman. Tidak dipersyaratkan bertemu. Cukup dipastikan kedua perawi itu satu zaman. Ya. Sehingga ada kemungkinan untuk pernah bertemu. Adapun subutus sana tentunya itu yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dipastikan para perawinya mendengar karena meriwayatkan dengan lafaz sami'tu atau haddatsani. Akan tapi kalau kita memperketat persyaratan hadis hanya bisa diterima kalau ada subutus sama, tentunya akan banyak hadis yang tertolak yang tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Barakallahu fikum. Sehingga cukup adanya subutul mu'asarah itu sudah cukup. Tapi tentunya subutul liqa lebih kuat. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh beliau pada penjelasan yang sebelumnya. Qala rahimallahu wa la yushtaratu fil ittisali ay yathbuta sama'u hadzal hadits bi'ainihi minhu. Mungkin ini kita bahas pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Ya, sampai pada penjelasan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Almin sa'ilin yas'al, ada pertanyaan yang belum jelas? Cukup ya, nah, subhanallah, alhamdulillah, syukur.